Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Beberapa hari yang lalu kita mendengar sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan dan mengguncang seluruh rakyat Indonesia. Tepatnya peristiwa tersebut, tragedi tersebut terjadi mulai sejak hari Selasa, dan walhamdulillah dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, musibah tersebut bisa berakhir di hari Kamis pagi, yaitu sebuah tragedi di mana sekali lagi kaum teroris Khawarij di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban, sudah mendekati bulan suci Ramadan, mereka tidak henti-hentinya menebar teror di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan di tragedi yang menyedihkan seluruh kaum muslimin di negara ini, gugur di sana beberapa aparat keamanan yang notabene juga dari kaum muslimin. Aparat keamanan yang muslim gugur setidaknya 5 orang. Maka ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Maka kita mendoakan bagi para aparat yang gugur tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka, karena mereka muslimun. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati mereka dengan mengampuni dosa-dosa mereka selama hidupnya. Dan kita berharap keutamaan yang telah Rasulullah alaihi salatu wasallam beritakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di zaman beliau hidup, di zaman sahabi ini, Abu Umamah Al-Bahili ini hidup, juga hampir menyerupai di mana kita hidup sekarang ini, yaitu merebaknya teror yang dilancarkan oleh orang-orang teroris Khawarij. Maka suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili yang sudah tua ketika itu, ketika memasuki masjid Dimashq, Damaskus, beliau melihat kepala-kepala orang-orang teroris Khawarij yang terbunuh dipampang di tangga masjid. Maka ketika melihat fenomena yang seperti itu, Abu Umamah Al-Bahili spontan langsung mengatakan, "Kilabun nar," anjing-anjing neraka ini. Syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek mayat di kolong langit. Wa khairu qatla man qataluh. Dan sebaik-baik mayat adalah yang dibunuh oleh mereka. Maka kita berharap semoga para aparat muslim yang gugur di tangan mereka yang mereka bunuh dengan cara yang kejam dan sadis tersebut menjadi jenazah yang terbaik di bawah langit ini. Karena mereka dibunuh oleh orang-orang teroris Khawarij. Dan sekali lagi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, tragedi yang kemarin baru saja terjadi semakin membuktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika mensifati tentang orang-orang teroris Khawarij ini. Rasulullah memberitakan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sebuah kaum yang mereka membaca Al-Qur'an. Jangan dikira mereka itu orang-orang yang pelaku ma'asi dalam artian suka minum khamr, pezina dan sebagainya, tidak. Mereka menampakkan dengan penampilan mereka penampilan yang agamis. Berjenggot, memanjangkan jenggotnya, berjubah, memendekkan celana di atas mata kaki, bersorban dan sebagainya. Dari penampilan-penampilan yang menampakkan seolah-olah mereka di atas al-haq. Bahkan di antara mereka ketika ditangkap, mereka sambil membawa Al-Quran. Walau alam apa niatnya. Tapi walaupun demikian, yang mereka tampakkan sama sekali tidak mengelabui orang-orang yang telah Allah berikan basirah, yang mengetahui hakikat mereka sebenarnya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Jadi walaupun mereka membaca Al-Quran siang dan malam, mungkin di antara mereka ada yang menghafal, bisa jadi kemana-mana membawa mushaf Al-Quran, tapi kita lebih percaya kepada sabda Rasulullah SAW, la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk pemahaman yang benar dari Al-Quran itu ke dalam hati sanubari mereka. Jadi mereka hanya mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan lisan saja, tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar yang merasuk ke dalam kalbu mereka. Karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, tidak dengan bimbingan metode Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dan para ulama ahlussunnah wal jamaah. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Di antara sifat dan ciri khas mereka yang diberitakan Rasulullah dalam hadis tersebut, selain mereka demikian sifatnya, yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum, yamruquna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Kemudian sifat berikutnya yang beliau beritakan, yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Ciri khas mereka, mereka suka membantai dan membunuhi orang-orang muslim. Dan kita lihat bagaimana korbannya. Rata-rata muslim, aparat muslim, bahkan sebagian mereka ada yang guru ngaji selain sebagai berprofesi sebagai seorang polisi, sebagai aparatur negara, juga punya kepandaian mengajarkan kaum muslimin dengan Al-Quran, mengajari kaum muslimin Al-Quran sebagai guru ngaji. Maka demikian orang-orang Khawarij teroris membunuh dan membantai orang-orang muslim, tapi mereka yada'una ahlal awthan. Mereka membiarkan orang-orang kafir. kalaupun ada orang kafir yang terbunuh karena tindakan mereka, itu lebih sedikit dibandingkan kaum muslimin yang terbunuh karena ulah mereka. Maka di sini juga kita sampaikan dukungan kita kepada pemerintah negara ini untuk menumpas dan membasmi mereka itu, kelompok teroris Khawarij dengan segala bentuk kelompok dan organisasi mereka. Dan kita wajib selaku rakyat yang taat kepada penguasanya yang muslim untuk bahu-membahu mendukung program pemerintah di dalam membasmi dan menumpas kaum teroris Khawarij, semata-mata dalam rangka untuk menjalankan sabda Rasul alaihi salatu wassalam di kelanjutan hadis tersebut, lain adraktuhum laqtulannahum qatla ad. Kalau seandainya aku menjumpai mereka itu, menjumpai orang-orang Khawarij teroris itu muncul, kata Rasul, laqtulannahum qatla ad. Niscaya aku akan perangi mereka sebagaimana dibantainya kaum Ad. Itu dibantai habis sampai tidak tersisa satu pun kecuali orang-orang yang bertobat dari mereka. Maka di kesempatan kali ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya sangat tepat jika disampaikan kepada ikhwah hasungan dan motivasi untuk semakin bersemangat di dalam berta'awun menyukseskan program tebar media yang sedang kita canangkan, yang sedang kita rencanakan ini, yang sedang kita programkan. Program tebar media, yang mana temanya untuk edisi kedua ini adalah apa? Mengapa teroris tidak pernah habis? Sangat butuh kaum muslimin terhadap penjelasan yang ada di dalam majalah tersebut, mengungkap realita yang ada, mengungkap hakikat dari kelompok teroris Khawarij, membekali kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin agar jangan sampai teracuni dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij, karena tidak sedikit kaum muslimin yang sadar atau tidak disadari dipengaruhi dan diracuni pemikiran mereka dengan pemikiran dan syubhat orang-orang teroris Khawarij. Apalagi di zaman ini tidak sedikit da'i yang simpati kepada kaum teroris Khawarij itu. Tidak hanya simpati, bahkan menyampaikan dukungannya secara terang-terangan melalui media massa, media sosial, internet, dan berbagai media yang ada. Sampai tersebar baru-baru ini pernyataan seorang da'i khariji yang dia nyatakan secara terang-terangan kegembiraannya ketika ada 5 setidaknya aparatur negara yang gugur di dalam tragedi tersebut. Bergembira dia. Senang dia ketika ada kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang teroris Khawarij. Maka kita katakan orang yang seperti itu adalah semisal dengan mereka. Walaupun dia tidak turun langsung dengan tangannya ikut melakukan hal tersebut, tapi dia mendukung, simpati, dan bahkan ikut bergembira dengan tewasnya korban dari kaum muslimin di tangan orang-orang teroris Khawarij tersebut. Ya. Dan yang sangat memprihatinkan, ini adalah seorang da'i yang terkenal. Ya. Banyak mengisi di mana-mana. Kaum muslimin tidak tahu. Teman dekatnya seorang da'i yang berasal dari Riau yang inisialnya AS itu. Ini teman dekatnya. Seperti ini modelnya. Mendukung kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Ya. Jadi Ustaz yang inisialnya AS tadi, da'i yang inisialnya AS dari Riau tadi, teman dekatnya dengan da'i ini. Da'i yang bergembira dengan tewasnya 5 polisi dalam tragedi tersebut. banyak kaum muslimin yang belum tahu hakikat ini. Maka hendaknya kita bersemangat di dalam mendakwakan al-haq, menjelaskan kepada umat ini tentang hakikat dari kelompok teroris Khawarij, penyimpangan mereka, syubhat-syubhat mereka, dan yang terkait dengan rusaknya pemahaman mereka. Nah, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Allamah Ad-Duktur Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Taib, barakallahu fik. Kita lanjutkan. Kemarin sudah dibaca fawaidnya? Sudah? Sudah belum? Yang untuk ini? Sudah? Belum? Sama sekali belum dibaca? Terakhir sampai apa yang sudah dibaca? Baik, kita lanjutkan. Qala syarih Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, ma yustafadu minal ayataini, faidah atau fawaid yang diambil dari kedua ayat tersebut. Al-faidatul ula anna syirka a'zamu dzunubi, bahwasanya asyirk, kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Mungkin dicetakan antum ada yang salah harokat, bisa dibetulkan. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena bahwasanya Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengampuni bagi barang siapa yang tidak bertaubat darinya. Ini, kesimpulan ini diambil dari ayat dalam surat An-Nisa tersebut. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan malaikat, para nabi dan rasul, apalagi yang di bawah mereka derajatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang di bawahnya bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Jika ada yang bertanya, kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah syirik besar atau asyirkul akbar, ataukah asyirkul asghar, ataukah kedua-duanya? Ini dibahas oleh para ulama. Jadi ayat tersebut, yang dimaksud dengan kesyirikan padanya, apakah hanya syirik akbar, syirik besar, ataukah juga mencakup asyirkul asghar, itu syirik kecil. Maka di sini kita akan baca sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait pembahasan ini. Apa kesyirikan atau jenis kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Adapun kesimpulan yang disebutkan di faedah pertama ini jelas bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang terbesar, karena Allah tidak mengampuninya bagi barang siapa yang belum bertaubat darinya. Mafhumnya, ikhwani fillah barakallahu fikum, kalaupun seseorang terjatuh pada dosa syirik, kalau dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Bertaubat dalam artian taubatan nasuha dan memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, adapun bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, belum sempat bertaubat semasa hidupnya, maka itulah yang tidak diampuni di akhirat nanti. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hal al-murad bi syirk huna al-akbar am mutlaq syirk, yang dimaksud di dalam ayat ini kesyirikan syirik akbar, syirik besar, ataukah hanya sekedar kesyirikan saja? Jadi maksudnya kalau istilah mutlaq syirk itu mencakup syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil termasuk di dalam ayat tersebut. Beliau menjelaskan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat atau berkata, innahu mutlaqun yashmulu kulla syirkin walau asghar. Pendapat ulama yang pertama, kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah mutlaqus syirik, syirik yang mutlak sifatnya, yang umum, sehingga mencakup syirik akbar, syirik kecil atau syirik besar dan syirik kecil. Yaitu mencakup semua jenis kesyirikan, baik besar maupun kecil. Misalnya contoh syirik kecil nanti juga dibahas di bab-bab yang mendatang. Kal halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Ini kesyirikan, tapi syirik asghar, syirik kecil. Fa innallaha la yaghfiruhu, maka sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Amma bin nisbah li kabairiz dzunub kasariqah wal khamr fa innaha tahtal masyi'ah. Adapun dosa besar yang di bawah dosa syirik, tingkatannya di bawah dosa syirik seperti mencuri, minum khamr, maka itu di bawah kehendak Allah. Faqad yaghfiruhallah, bisa jadi kalaupun pelakunya belum bertaubat semasa hidupnya, meninggal dalam keadaan membawa dosa besar selain syirik, bisa jadi Allah mengampuninya, yaitu tidak mengazabnya. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Muhaqqiq fi hadhihi al-masail ikhtalafa kalamuhu fi hadhihi al-mas'alah. Ini faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yang kalau kita berusaha mencari faedah sendiri, kemungkinan kecil bisa mendapatkannya. Kesimpulan yang beliau dapatkan ini tidaklah beliau dapat kecuali dengan banyak mutala'ah, menelaah dari kalam-kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang alim yang mentahqiq permasalahan ini pun berbeda ucapan dan penjelasan beliau terkait dengan permasalahan ini. Yang dimaksud dalam ayat tersebut syirik akbar saja ataukah syirik asghar juga masuk ke dalamnya? Famarratan qala asyirk la yaghfiruhu Allah walau kan asghar. Terkadang di beberapa penjelasan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kesyirikan tidaklah Allah ampuni walaupun syirik kecil. Ini di beberapa tempat Syekhul Islam menjelaskan demikian. Kesyirikan, dosa syirik apapun bentuknya, apapun jenisnya, walaupun termasuk syirik kecil, termasuk dalam ayat tersebut, yaitu tidak diampuni jika pelakunya belum bertaubat sampai meninggal dunia. Wa marratan qala, tapi terkadang di beberapa tempat yang lain beliau mengatakan, asyirkul ladzi la yaghfiruhullah huwa syirkul akbar. Kesyirikan yang tidak Allah ampuni itu adalah syirik akbar, sehingga tidak termasuk syirik asghar. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa ala kulli hal, maka apapun pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, apakah masuk di dalamnya syirik asghar ataukah tidak? Fayajibul hadharu minasyirki mutlaqan, yang wajib adalah berhati-hati dari kesyirikan seluruhnya. Berhati-hati dari segala bentuk kesyirikan. Lianna al-umuma yahtamilu an yakuna dakhilan fihi al-asghar. Beliau menyebutkan pendapat beliau. Karena sesungguhnya keumuman yang disebutkan di dalam ayat tersebut sangat memungkinkan untuk masuk di dalamnya syirik asghar. Jadi dalam ayat tersebut lafadznya umum. Ya, sighahnya atau konteksnya umum. Beliau jelaskan li'anna qawlahu ayyushraka bihi, karena sesungguhnya penggalan ayat atau firman Allah ayyushraka bihi, ya. Paham ya letaknya di mana kalimat ini ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini yang nanti dibahas, yang menunjukkan lafadznya umum di dalam penggalan ayat tersebut. Ayyushraka bihi anna wama ba'daha fi ta'wili masdar taqdiruhu isyrakan bihi fahuwa nakiratun fi siyaqin nafi fatufidul umum. Fi'il ini, fi'il yang didahului dengan harf an, ay yushraka, yang menjadikan fi'ilnya mansub. Maka itu berlaku padanya ta'wil masdar, yang jika ditakwilkan dalam bentuk masdar berbunyi isyrakan bihi. Sehingga kalau ditakwil menjadi masdar, ya maknanya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Maka masdar yang demikian bentuknya itu adalah berbentuk nakirah, dan siaknya siak penafian, karena di awal ayat disebutkan dengan lam an-nafiyah, la an-nafiyah, innallaha la yaghfiru. Ya, kaidahnya dalam ilmu usul, usul fiqh, ketika nakirah disebutkan dalam konteks nafi, maka itu menunjukkan keumuman, sehingga mencakup segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ya. Demikian tinjauan ayat tersebut dari sisi usul, ya. Demikian kita mengetahui keutamaan ulama ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran tidak serampangan. Tidak menafsirkannya dengan hawa nafsu, tapi menafsirkannya dengan ilmu, dengan qa'idah, qawa'id, dan dengan usul. Ya. Tidak menafsirkan hanya sekedar hawa nafsunya atau pendapat pribadinya, tapi menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan rel, ya, berupa qawaid dan usul. Sehingga ini juga merupakan pendapat yang kuat yang menyatakan bahwasanya ayat tersebut mencakup segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kalau antum ditanya kenapa demikian, maka jawabannya apa? Karena kesyirikan dalam ayat tersebut disebutkan dengan lafaz umum, mencakup segala bentuk kesyirikan. Sehingga di sini juga menjadi peringatan penting bagi kaum muslimin, hendaknya berhati-hati dari kesyirikan, walaupun syirik kecil. Ancamannya tidak akan diampuni di akhirat nanti jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, annama 'ada syirki minadh-dhunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiati. Bahwasanya dosa-dosa selain syirik, ma'ada syirki minadh-dhunub, itu apa yang selain kesyirikan dari dosa-dosa, maksudnya adalah dosa-dosa selain syirik, jika belum bertaubat darinya, maka masuk di bawah kehendak Allah. Apa maksud kalimat ini? Insya'allahu ghafarahu bila taubatin, wa insya'a azzaba bihi. Jika Allah mengendaki, Allah akan mengampuni pelakunya tanpa taubat. Ini dosa apa? Dosa besar selain kesyirikan. Di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah istilahnya. Ya, tahtal masyiah tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya walaupun pelakunya tidak taubat sebelum meninggal. Wa insya, tapi jika Allah berkehendak lain, Allah akan mengazabnya karena sebab dosa tersebut. Ya, dosa apapun itu, dosa zina misalnya, dosa zina dosa besar, tapi di bawah kesyirikan, minum khamar, mencuri dan sebagainya. Ya, naam. Wa fafihi fafi hadza dalilun ala khuturati syirik. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang berbahayanya kesyirikan. Sangat berbahayanya asyirik. Al-faidatus salisah, faidah yang ketiga, al-khawfu minasyirki. Itu rasa takut dari kesyirikan. Fa'inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa. Karena sungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah imam, pemimpin dari hunafa. Hunafa bentuk jamak dari hanif. Itu orang-orang yang bertauhid. Imam al Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemimpinnya hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Walladzi kassara al-asnama biyadih, yang mana beliau semasa hidupnya beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di kaumnya dengan tangannya. Masyhur bagaimana kisah beliau. Beliau menghancurkan berhala-berhala yang besar yang ada di kaumnya dan meninggalkan satu berhala saja. Ya. Nah, kisahnya yang ma'ruf di Al-Quran. Demikian kondisi beliau, ya. Beliau sangat benci terhadap kesyirikan. Bahkan beliau yang dengan keberanian beliau, beliau menghancurkan berhala-berhala semasa hidupnya. Akan tapi, walaupun demikian kondisi beliau, khawfahu, beliau tetap takut dari kesyirikan. Takut untuk terjatuh pada kesyirikan, ala nafsihi, takut kesyirikan menimpa jiwanya, fa kaifa biman dunahu, maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah beliau, tingkat tauhidnya. Tentunya harus lebih khawatir dan lebih takut kesyirikan akan menimpanya. Nasallallahu ta'ala assalamata wal afiyah minasyirik. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat, masyru'iyatud du'ai lidaf'il bala. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Jadi menolak bala itu dengan berdoa. Bukan dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Sebagaimana nanti disebutkan beberapa jenisnya. Ya. Yang disyariatkan untuk menolak bala adalah dengan berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan tentunya kita juga lebih utama, lebih butuh untuk berdoa dengan doa tersebut di dalam doa-doa kita. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku dari peribadatan terhadap berhala. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih, dan bahwasanya sama sekali seorang hamba itu tidak bisa lepas dari merasa butuh kepada Rabb-nya. Namanya hamba pasti setiap saat setiap waktu butuh kepada pertolongan dan bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang hamba pun yang merasa tidak butuh kepada Rabb-nya. Nabi Ibrahim saja merasa butuh kepada Rabb-nya, apalagi selain beliau. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Masyru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seorang hamba berdoa untuk dirinya sendiri dan anak cucu keturunannya. ya, disyariatkan untuk kita banyak-banyak berdoa, mendoakan untuk diri kita sendiri yang pertama dan utama, kemudian mendoakan keluarga kita dan anak-anak cucu kita. Di antara doa yang lain kalau di sini terkait dengan kesyirikan, ya, kita berdoa supaya Allah menjauhkan kita dan anak cucu keturunan kita dari kesyirikan. Ya, doa yang lain yang masyhur juga yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ada doa yang lain di sana, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaikilah untukku anak cucu keturunanku. Disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir, kenapa susunan kalimatnya demikian? Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaikilah untukku dzurriyyati, anak cucu keturunanku. Disebutkan oleh para ulama, karena kebaikan anak cucu atau keturunan seorang, kembalinya, manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi ketika seorang banyak berdoa untuk kebaikan anak cucu keturunannya, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Faedah yang terakhir, faedah yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun. Di dalam ayat ini, kedua ayat ini, terdapat bantahan terhadap orang-orang yang jahil yang mengatakan, la yaqa'u syirku fi hadhil ummati fa'aminu minhu fawaqa'u fihi. Kesyirikan tidak akan terjadi lagi di umat ini, sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan tersebut, tidak mau belajar tentang kesyirikan, bagaimana jenis-jenis kesyirikan, dalil-dalil tentang haramnya syirik dan bentuk-bentuknya, ya, ancaman-ancamannya. Seorang ketika tidak lagi merasa khawatir dari suatu perkara, dia akan melupakannya dan tidak mau mempelajarinya. Sehingga akhirnya apa? Fawaqa'u fihi. Akhirnya mereka pun terjatuh di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair, ya. Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi. Aku mengetahui, mempelajari kejelekan bukan untuk melakukannya, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Seorang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh padanya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, ini slogan-slogan yang sering diucapkan oleh orang-orang, ya, ahlul bid'ah wa ahlul dalal, ya, hizbiyun, yang mereka sangat membenci dakwah tauhid dan menggembosi kaum muslimin yang bersemangat di dalam mempelajari tauhid, dan lawan dari tauhid yaitu asyirik. Demikian penjelasan dari kedua ayat tersebut. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, wa fil hadisi akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Di dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu 'alaikum. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, maka beliau ditanya tentang hal itu, tentang syirik kecil yang beliau maksud. Beliau ditanya, faqala, maka beliau menjawab, ar-riya'u, yaitu ar-riya'. Sebelum kita membaca syarahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang tertera di dalam ta'liq atau catatan kaki. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi, dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wattabarani fi mu'jamihil kabir. Dan juga diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Disebutkan oleh syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa fil hadithi ay al-hadith alladhi rawahu al-imamu Ahmad wa Tabarani wa ibnu Abid Dunya wal Baihaqi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak a'immatul muhaddisin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Abid Dunya, dan Al-Baihaqi. Bagaimana derajat hadis ini? Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah, nomor hadis 951. Jadi derajat hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah dengan nomor hadis 951. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabi, seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Secara marfu', itu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Perlu ditambahkan mungkin di sini tidak disebutkan, jadi yang meriwayatkan di sini adalah siapa? Sahabat siapa? Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih hafizahullahu taala lanjutannya, akhwafu ma akhafu alaikum ay ashaddu khaufan akhafuhu alaikum. Makna dari penggalan hadis akhwafu ma akhafu alaikum yaitu ashaddu khaufan, ketakutan yang terbesar, akhafuhu alaikum, yang aku takutkan menimpa kalian, atau yang aku takutkan atas kalian. Ashaddu khaufan, ketakutan yang terbesar, yang aku takutkan menimpa kalian. Ar-riya'u, makna dari arya adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu alaiha. Arya definisinya adalah menampakkan ibadah. Idharul ibadah, menampakkan ibadah kepada manusia, tujuannya apa? Liqasdi ru'yatin nas. Niatnya, tujuannya dalam hati adalah untuk dilihat manusia. Karena sebab ibadah tersebut, fayahmadunahu alaiha, sehingga manusia memuji dirinya karena ibadah tersebut. Ini definisi ar-riya. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ar-riya sya'nuhu khatir. Perkara riya ini perkara yang sangat berbahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari penyakit yang membahayakan ini. Bahkan lebih berbahaya dibandingkan penyakit kanker sekalipun. Kalau penyakit kanker yang rusak badan kita, dunia kita yang hilang. Kalau riya yang rusak agama kita dan akhirat kita, rugi dunia akhirat. Maka sangat berbahaya perkara riya ini. Kalau kita ingin membahas lebih rinci tentang riya, tidak cukup sekali atau dua kali majelis. Ya. Bahkan di sana sebagian ulama menyusun kitab khusus tersendiri pembahasan tentang ar-riya. Ya. Para ulama di antaranya ada yang menyusun kitab yang berjudul Dhammur Riya, tercelanya ar-riya. Di sana juga ada sebuah kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekhul Yasin Al-Adani rahimahullah. Sebuah kitab yang membahas tentang ar-riya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mudahkan kita untuk bisa mengkajinya. Demikian definisi dari ar-riya. Kita selesaikan satu paragraf ini. Qala asy-syarih rahimahullah hafizahullah al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadits, makna umum dari hadis ini. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sempurnanya kasih sayang beliau, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatihi, dan rahmat beliau terhadap umatnya, bi ummatihi, wa nushihi lahum, dan karena kesempurnaan nasihat beliau untuk mereka, bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi, di mana Rasulullah tidak meninggalkan sebuah kebaikan pun kecuali beliau menunjukkan kepadanya. Wala syarran illa hadzarahum minhu, dan tidaklah beliau meninggalkan kejelekan kecuali beliau telah memperingatkan umat darinya. Wa minasyarri alladhi hadzara minhu, dan di antara kejelekan yang beliau peringatkan darinya adalah az-zuhuru bi madharil ibadati li qasdi tahsini sana'in nas, yaitu menampilkan diri dengan penampilan ibadah li qasdi, dengan tujuan untuk menghasilkan pujian manusia. Lianna syirkun fil ibadah, karena itu sesungguhnya kesyirikan di dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghar fa khataruhu 'adzim. Yang demikian ini, yaitu ar-riya ini, walaupun termasuk kesyirikan syirik asghar, syirik kecil, akan tetapi bahayanya sangat besar. Li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu, karena sesungguhnya riya itu bisa menghapus amalan, menggugurkan amalan yang menyertainya. Ketika seorang hamba melakukan suatu amalan dirusak atau dibarengi riya di dalamnya, maka amalannya menjadi rusak dan batal. Tidak hanya batal pahalanya, dia juga mendapatkan dosa, yaitu dosa syirik. Walamma kanat an-nufusu majbulatun ala mahabbati ar-ri'asah wal manzilah fi qulubil khalqi, dan ketika jiwa-jiwa manusia ini majbulah, memiliki tabiat ala mahabbati ar-ri'asah, memiliki tiba tabiat cinta kepada ri'asah, kepemimpinan, wal manzilah, dan cinta terhadap kedudukan di hati-hati makhluk, di hati-hati orang lain, di hati-hati manusia. Illa man sallamallahu, kecuali yang Allah selamatkan, nasallallahu ta'ala ayaj'alana minhum, kana hadha akhwafa ma yukhafu ala salihin liquwati da'i ilaihi. Maka ini adalah termasuk perkara yang paling dikhawatirkan atas orang-orang soleh, menimpa orang-orang soleh, liquwati da'i ilaihi, karena sangat kuatnya faktor pendorong terhadap perkara tersebut. Bi khilafid da'i ila syirkil akbar, berbeda halnya dengan faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan syirik akbar kecil, ya. Fa innahu imma ma'dum, faktor yang mendorong seorang melakukan syirik besar bisa jadi ma'dum, sama sekali tidak ada di dalam hati manusia mukmin, seorang mukmin, fi qulubil mu'minin al-kamilin, di dalam hati-hati orang mukmin yang sempurna imannya. Wa imma dha'if, dan bisa jadi lemah, ada faktor pendorong tapi lemah, ya. Ini sisi di mana ar-riya yang merupakan syirkul asghar lebih dikhawatirkan menimpa orang-orang salihun, ya, karena faktor pendorongnya lebih kuat dibandingkan faktor pendorong untuk melakukan syirik akbar. Nasallallahu ta'ala ayyujannibana minar riya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barakala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.